berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci. Hati yang perasa tanpa cahayamu, mimpi hitammu dalam langkahku. Hanya engkau yang didamba, hanya engkau yang dirindu. Wahai pemilik jiwa, jangan lebih siku meski tak sempurna. Kemana lagi ku cari selain dirimu? Wahai pemilik jiwa, dengarlah bisiku meski tak sempurna. Wahai pemilik hati, kemana lagi ku cari selain dirimu? Jutaan tinggal cahayamu, miliaran bintang tinggal kelipmu, semua yang dirasa kuat.